بسم الله الرحمن الرحيم. Seseorang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi akan menghadapi hambatan-hambatan yang tidak mudah. Jadi Nabi Yakub sebetulnya mengingatkan kepada Yusuf, "Ananda, kamu ini akan diberi kedudukan oleh Allah. Ingat betul, sepanjang Allah mengangkat seorang hamba, maka akan ada ujian yang menyertainya." Tafsir terbaiknya Quran surah kedua ayat 214. Quran surah 2 ayat 214. Paling kanan sebelah bawah. Tahan sebentar. Saat dikisahkan itu Yusuf masih kecil atau sudah dewasa? Masih kecil. Antum lihat? Belum. Tahu dari mana? Allahu a'lam. Quran memosisikan Yusuf dalam kondisi saudara yang paling kecil dengan adiknya Bunyamin. Artinya yang lain lebih tua, lebih kuat dan lebih mudah untuk bisa mengondisikan berbagai hal. Kalau dikisahkan itu pada saat awal, perhatikan, bisa muncul kecemburuan pada yang lainnya. Bisa muncul kemudian dendam di yang lainnya. Bisa muncul kemudian diakumulasikan jadi makar untuk mencelakai Yusuf. Bapaknya paham, kalau anak saya kemudian dari kecil sudah cerita seperti ini, dia belum punya kekuatan untuk mengatasi itu semua. Maka di sini ada gambaran pada kita yang pertama, kalau antum sedang dibimbing oleh Allah menuju kedudukan yang tinggi, maka sadarlah teman-teman, saat yang bersamaan antum tidak akan sunyi dari rintangan-rintangan sekitaran. Catat itu baik-baik. Anda kedudukan biasa, naik luar biasa, naik luar biasa, maka hambatannya itu akan semakin meningkat, meningkat, meningkat, tidak sama dengan sebelumnya. Anda orang kecil, diuji dengan ujian kecil. Anda orang menengah, diuji dengan ujian menengah. Anda kedudukan yang tinggi, maka akan diuji dengan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Maaf, Allah tidak akan menguji dedaunan dengan angin yang menerpa akar. Pasti berbeda. Karena angin ketika kedudukan semakin tinggi, tinggi, tinggi, maka angin semakin kencang akan menerjangnya. Yuk kita turunkan jenis ujiannya bisa tiga. Bismillah. Tenang aja mas ya. Antum lihat aja, tulis ya. Nah, biar saya ngapus. Insyaallah. Perhatikan baik-baik. Sini. Kedudukan bersanding dengan ujian. Kalau rumus fisikanya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau antum misalnya, rumus asalnya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya torong. Kalau dikembangkan ke sini, tenaga kecil begini, maka yang bunyi kecil. Kalau besar, semakin besar lagi. Nah, memahami rumus ini, F sama dengan P. F berbanding lurus dengan tekanan. Ada gaya tekanan juga yang cukup kuat. Ketika antum pukul kencang, suara kencang. Tapi ini lebih sakit kan? Tekanannya lebih kuat. Itu agak berbeda. Itu dalam persepsi positif. Dalam persepsi negatif juga bisa. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Tanya. Sekarang lihat sini. Rumus ini kalau kita turunkan lewat ayat, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah Anda akan duga begitu mudah masuk surga? Walamma yatikum matalul ladzina khalaw min qablikum. Sementara Allah belum menguji Anda seperti orang dulu yang dijamin surga mendapati ujian. Apa jenis ujiannya? Ini manhaj hidup kita dan kita berhenti di sini. Maaf, saya mungkin hanya 5 ayat dulu untuk hari ini ya. Massathumul ba'sa. Ujian pertama disebut dengan ba'sun. Jamaknya ba'sa. Ba'sa. Ini masih ringan. Misal, jarang ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu antum ke masjid, Allah kasih ujian. Sesuai dengan kadar niat antum. Kasih ujian gerimis. Ke masjid gak? Itu ba'sun. Begitu antum ke masjid, orang Arab katakan, eh, nazil matar, turun hujan, la ba'sa, la ba'sa, la ba'sa, gak ada masalah, la ba'sa, tidak ada masalah. Serap ke dalam bahasa Indonesia, lewat, labas, labas, lewat, ringan. Berarti, kalau antum diuji dengan yang ringan, maka antum kadarnya masih ringan, akan dinaikkan kepada yang menengah. Akan yang menengah. Hati-hati betul. Kalau antum belum lulus yang di sini, maka antum akan terus sampai di sini, sampai lulus di sini. Sampai lulus. Antum mau berangkat ke masjid gerimis misalnya. Tiba-tiba enggak jadi ya di rumah. Istri antum mengatakan, "Pak, kok enggak ke masjid? Hujan mah, kan cuma gerimis, takut riak, masya Allah." Padahal antum misalnya belum kuat untuk berangkat. Maka antum akan terus diuji di sini. Lihat rumusnya, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar kadar kemampuannya. Jadi kalau antum masih ujian yang ringan, antum diberikan yang ringan. Antum naik menengah, diberikan yang menengah. Antum naik lagi level tinggi, diberikan ujian yang berat. menengahnya disebut dengan darrun. Wadhara dari ba'sun jadi darrun. Jama'nya darra. Sudah menyakiti fisik. Kena fisik. Sudah melukai. Hujannya makin deras. Ya. Kalau dalam kehidupan, yang ini mungkin celahan biasa. Duh, sudah berubah ya. Masya Allah. Sekarang jilbabnya sudah panjang. Masya Allah. Duh, semakin panjang ya. Yang ingin Batman ya. Masya Allah. Sudah banyak. Begitu sudah mulai pakai cadar, ninja. Oh, Masya Allah. Dorna, sudah enggak enak ke fisik. Dorun. Dorun. Lihat tumusnya ya, lihat tumusnya baik-baik. Ini lebih menenangkan pada jiwa. Ketika Anda dalam level-level seperti ini artinya Allah sedang menaikkan iman Anda dalam level yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika ada celaan menghunjam dalam lisan seseorang, sudah mulai menyakiti, itu sebetulnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu, bahwa Anda sedang diangkat keimanan pada tingkat yang lebih tinggi. Ada yang mengatakan, kamu kenapa sih pakai jilbab begitu? Yang biasa aja kali. Mah, yang iman biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan keimanan yang luar biasa. Supaya dengan iman itu saya lebih mendoakan mama. Saya menampakkan amalan-amalan. Mudah-mudahan pahalanya bisa buat mama. Masuk dengan bahasa yang baik. Masya Allah. Jadi kalau antum bisa melawan hal-hal demikian dengan bahasa yang indah, itu nyaman kepada jiwa. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak perlu pakai dalil, teman-teman sekalian. Kembalikan ke sini. Terakhir. Wazulzilu zilzal. Zulzilu. Zilzal. Gempa. Goyang. Dia ada ujian yang bisa menggoyangkan diri kita. Membuat gempa hati kita. Antum sudah gak kuat. Kadang-kadang jalan sempoyongan. Cuman hati kita kayak kena goncangan. Diserang sini. Gak bisa tidur. Gak bisa makan. Tawaran ini susah. Itu susah. Wazulzilu. Bahkan hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu. Mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul SAW. Bahkan orang-orang beriman. Bahkan yang setelahnya. Bisa mengatakan kapan ini berakhir. Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan kapan berakhirnya yang seperti ini. Serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda, karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Zuzan. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda enggak mampu, Anda hanya akan diberikan darra atau ba'sun. Jadi mohon maaf, kalau di antara jamaah yang hadir saat ini, Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah, saya ucapkan pada Anda. Dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuma Anda yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat Anda. Hai bahagia. Dan yakinlah, bukan orang lain yang dititipkan, Anda yang diberikan. Allah percaya pada Anda. Kenapa Anda tidak yakin? Bukan orang lain. Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda enggak sanggup. Karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang dikasih. Makanya jangan mengeluh. Jangan katakan, ya Allah, kenapa saya Allah? Why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa. Yang lain tidak. Dan tanpa harus Anda menuliskan status. Memang cuma saya yang sanggup. Oh, Masya Allah. Enggak usah. Sadari. Kalau bukan sayang, Allah itu punya sifat adil. Gak mungkin menukar sesuatu di luar kadarnya. Antum tahu cicak? Halo? Jangan katakan wallahualam, cicak. Cicak, baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Pertanyaan saya, di mana keadilan Allah menjadikan makhluk yang merayap, makanannya terbang? Kalau nyamuk masuk kategori pertama tadi, pintar dan tahu dirinya pintar, jadi mainan cicak. Cicak, ayo tangkap. Cicaknya cuma merayap, dianya terbang. Beruntungnya gak ada nyamuk yang jenius. Tapi yang paling hebat, perhatikan bagaimana lisan orang tua kita menanamkan kalimat-kalimat untuk menanamkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Cicak-cicak di diam-diam merayap. Perhatikan, yang Allah tuntut pada cicak, merayap kamu. Walaupun cuma diam-diam. Lihat baik-baik. Diam-diam merayap. Datang seekor. Masya Allah. Ketika dia merayap, nyamuk datang. Lihat, bukan cicak mendatangi nyamuk, tapi nyamuk mendatangi cicak. Kalau cicak tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Allah hanya tunjukkan, kamu merayap ya, nyamuk datang. Sekalipun dia merayap, cuma diam-diam, nyamuknya datang. Jadi hukum Allah itu kalau dipatuhi, nikmat kehidupan. Cicak gak merayap, nyamuk gak datang. Cicak merayap, nyamuk datang. Datang seekor nyamuk. Setelah itu, silakan. Jadi kalau kita teman-teman ikuti hukum Allah, mau berat, alhamdulillah. Mau ringan, alhamdulillah. Ya mau sedang, alhamdulillah. Begitu diangkat, artinya ada pengakuan dari Allah, iman kita akan diangkat.